Mitra bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, merasa suku bunga acuan atau BI rate sebesar 7,5% sangat memberatkan mereka, sehingga produk dalam negeri sulit berkompetensi di tingkat global. Idealnya, menurut pengusaha, suku bunga acuan berada di kisaran 4%, layaknya negara maju. Pengusaha mengatakan, suku bunga acuan tinggi lantaran pemerintah gagal mengelola dan menekan inflasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua APindo, Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, apa komentar Anda soal ini? Kita sudah pernah menyampaikan bahwa memang BI rate kita kan sangat tinggi. Sebenarnya yang jadi isu utama adalah bagaimana kita tuh tidak jumping dari segi kenaikan BI rate-nya gitu. Sehingga kita bisa lebih berkompetisi dari segi running bisnisnya di Indonesia. Karena kalau dibandingkan dengan suku bunga di negara-negara lain kan kita salah satu yang paling tinggi. Kan jelas-jelas pertama dari segi biaya. Kan kalau namanya bisnis itu kan dia kalau mendapatkan pinjaman itu kan cost-nya kan pasti ada di suku bunganya. Kalau BI rate-nya naik, pasti suku bunga pinjaman juga naik. Dengan sendirinya tentu saja mempengaruhi bisnisnya. Jadi ya ada kaitannya pasti. Menurut Anda, Bu Sinta, apakah mungkin BI rate kita kembali ke kisaran 4% layaknya negara maju, Bu? Saya melihat itu sesuatu yang bukannya impossible, tapi akan sulit untuk dicapai. Kita nggak mungkin untuk mau mengharapkan 4% itu tidak mudah gitu. Tapi yang jelas kita harus maintain di level yang lebih masuk di akal lah gitu. Kita kan khawatiran kita 7,5 pun apakah akan naik lagi, itu kan juga sangat mengkhawatirkan. Ya jadi prinsipnya kalau misalnya kita BI rate kita naik terus, pasti kan dari segi kelangsungan bisnisnya itu juga menjadi tanda tanya besar gitu. Apakah bisnis bisa survive dengan kenaikan yang begitu tinggi gitu. Nah ini yang harus ada jalan keluar gitu. Masalahnya kan di Indonesia ini nggak cuma masalah BI rate, kan dari segi operational bisnis kan banyak sekali permasalahan yang dihadapi pebisnis gitu. Jadi dengan semua masalah yang dihadapi plus cost yang tinggi, ya jelas kita nggak bisa berkompetisi secara global. Semua pasti kalau ditanya pasti keberatan, kalau ditanya mau diturunin, kita pasti mau diturunin. Cuma lumrahnya apakah memungkinkan, karena kan pemerintah harus melakukan pekerjaannya juga gitu. Yang sebenarnya yang jadi masalah juga adalah likuiditas. Karena saat ini likuiditas kan juga ketat. Jadi sebagai pebisnis, sebagai untuk mau mengeksekusi proyek-proyek baru, itu juga sulit sekarang. Yang jelas kan kita nih dalam posisi yang tinggi gitu. Jadi kita nih bagaimana pertama mencoba untuk merendahkan, kedua menstabilisasikan kan. Jadi stabilitas ini yang juga jadi satu masalah utama. Karena kalau naik turun kan kita juga sebagai orang yang mengerjakan bisnisnya kan juga susah. Ini erat kaitannya juga dengan current account nih Bu, di mana impor kita lebih besar daripada ekspor. Bagaimana Anda melihat hal ini? Pemerintah itu kan sudah jelas prinsipnya mau menaikkan ekspor, mau menurunkan impor. Pasar domestik mau dibesarkan untuk fokus di pasar domestik juga gitu. Nah, jelas sekarang bagi pemain-pemain import ini menjadi suatu kendala karena regulasi daripada import itu kelihatan diperketat oleh pemerintah. Jadi sekarang gimana caranya bahwa pemain-pemain lokal juga harus mencoba untuk merubah gitu loh strategi bisnisnya. Jangan lagi hanya menjadi pemain import. Nah, kalau import atau material itu kadang-kadang ya nggak bisa dihindari. Kalau kita dalam bisnis kebanyakan raw materialnya kan masih import, tapi kan harus bisa dikembangkan, diproduksi di Indonesia gitu. Jadi yang diimport tuh hanya raw materialsnya saja. Terakhir Bu Sinta, ada himbauan untuk pemerintah terkait hal ini? Pemerintah ini kami sangat harapkan agar bisa lebih memperhatikan environment yang kondusif ya untuk para pengusaha. Jadi tidak hanya dari mata-mata BI rate, tapi regulasi maupun aturan-aturan main lainnya yang perlu untuk mendukung kelangsungan daripada usaha dalam jangka panjang dan meningkatkan daya saing serta competitiveness untuk perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Demikian Ketua APindo Sinta Wijaya Kamdani. Saya Mandariska.